Mitra Bisnis, Kompas menulis rencana pembangunan rumah sakit Siloam di Palembang ditolak dan didemo sebagian ormas yang khawatir rumah sakit itu membawa misi-misi keagamaan tertentu. Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional itu diyakini akan meningkatkan fasilitas kesehatan, juga memperluas lapangan pekerjaan di sana. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama, Salahuddin Wahid. Bagaimana komentar Bapak? Jadi saya tidak setuju dengan demo itu. Itu kan orang mau bikin rumah sakit kan untuk kepentingan masyarakat kan, tidak untuk menyebarkan agama. Jadi mesti diberi izin kalau menurut saya. Tapi Pak, yang menyampaikan penolakan tersebut bukan hanya para ulama, tapi sampai melibatkan beberapa fraksi di DPRD. Bagaimana pendapat Bapak? Ya lucu, rumah sakitnya rumah sakit. Nanti kalau ternyata mereka pakai untuk menyebarkan agama, kita demo. Tapi mendirikan rumah sakitnya ya biarkan saja gitu loh. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Ya pemerintah ya harus tetap mengizinkan. Jangan dicampur aduk lah masalahnya kan. Jelas mereka mau membantu masyarakat itu kan. Mereka bisnis lah jelasnya lagi. Nah kalau udah bisnis ngapain ngurusin agama gitu kan. Nah nama apa salahnya di Jakarta pakai nama Siloam. Demikian salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama, Salahuddin Wahid. Saya Mary Agustin.